Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kita dimudahkan dalam amalan soleh, dan kita terus diberi istiqomahan di dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa akan membahas dua kitab, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang kitab ya Masail Jahiliyah, yaitu tentang perkara-perkara jahiliyah, dan yang kedua kita akan bahas tentang kitab Bulughul Maram. Kemarin pembahasan terakhir yang kita bahas itu apa? Taklid pada ulama. Jadi asalnya sebenarnya taklid pada ulama itu boleh, terutama untuk orang awam. Jadi poin penting yang perlu diperhatikan, ya, taklid pada ulama itu diperbolehkan, apalagi untuk orang awam yang tidak bisa menggali ilmu, yang tidak bisa menggali dalil. Jadi dia cuma manut sama ulama itu boleh. Yang kemarin sudah saya jelaskan, ini jika dia memang tidak bisa menggali dalil. Namun kalau bisa, ya tetap dia tidak dikatakan ada uzur. Namun kalau tidak bisa, ya sudah dia malas pada ulamanya. Kalau ulamanya itu ternyata, ya dia tahu itu dari lahiriannya itu benar, ternyata dari sisi realitanya itu keliru, maka ketika itu sudah dia sudah lepas tanggung jawab. Artinya dia cuma kewajibannya cuma untuk mengikutnya saja. Kecuali kalau dia tahu ulamanya itu salah. Kalau tahu ulamanya itu salah, baru tidak boleh diikuti. Nah, sekarang untuk kesempatan kali ini kita akan lihat tentang pembahasan asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita akan membahas di antara sifat jahiliyah, mereka itu keliru dalam memahami nama dan sifat Allah. Mereka itu keliru dalam memahami nama dan sifat Allah. Sekarang kalau kita ingin mengetahui apa nama dan sifat, kalau nama, apa beda nama dan sifat? Panasir? Nama itu ciri tanda, seperti ciri tanda. Misalnya nama Allah, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nama sekaligus sifat. Kalau sifat tidak mesti nama. Jadi kalau nama di dalamnya itu ada sifat. Namun kalau orang punya, kalau disebut sifat, belum tentu punya nama, belum tentu bernama dengan sifat tersebut. Contoh misalnya, kalau Allah dinamakan Ar-Rahman berarti punya sifat penyayang. Namun coba kalau orang, ya ini kalau manusia, kalau ada manusia punya sifat baik, punya sifat dermawan. Apakah namanya harus dermawan? Apakah namanya harus baik, kalau bahasa Arabnya ya Hasan? Kan enggak, ya kan? Tidak. Maka kalau nama, ya kalau khusus untuk nama Allah, nama Allah itu nanti punya sifat dari nama tersebut. Namun kalau manusia belum tentu. Ada yang punya nama Hasan baik, belum tentu dia itu baik. Ada yang punya nama, ada yang punya nama Hussein tapi tidak punya sifat seperti itu. Ada yang punya nama misalnya Aziz, Perkasa, namun tidak punya sifat seperti itu. Namun kalau Allah punya nama, maka sifatnya bisa diambil dari nama tersebut. Namun kalau sifat, ini tidak bisa kita bentuk jadi nama. Contoh misalnya sifat Allah istiwa. Sifat Allah, Allah punya sifat lagi, apalagi nuzul. Namun tidak bisa kita namakan, ya kalau sifat Allah tadi istiwa, tidak bisa kita namakan Allah itu ya orang yang punya nama istiwa, tidak bisa. Atau yang punya nama istiwa, tidak bisa. Atau nuzul tadi, sifat Allah itu nuzul, turun ke langit dunia, tidak bisa kita namakan sifat, nama Allah itu an-nazil, tidak bisa. Assalam. Kalau assalam, ya, assalam bisa turun di bawahnya sifat. Assalam itu nama. Assalam itu namanya selamat. Assalam itu namanya selamat. Iya, bisa jadi sakit terus. Tapi mau jadi itu agak berlebihan. Misalnya. Jadi paham ya, nama itu bagaimana, sifat bagaimana. Nah, di sini dibahas dalam Masail yang ke-38 dan ke-39. Disebutkan dalam ke-38, ilhadum fi asma'illahi wa sifatihi, yaitu penyimpangan mereka, yaitu orang jahiliyah dalam memahami nama dan sifat Allah. Kemudian yang ke-39, kalau tadi 38, al-ilhadum fi asma'illahi ta'ala, penyimpangannya dalam nama Allah. Nah, sekarang kita lihat dulu ke-38, dalam masail ke-38, al-ilhad fi sifat, penyimpangan dalam sifat Allah. Di sini dicontohkan, ya. Di sini dikatakan dalam ayat seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tetapi mereka itu menyangka bahwasanya Allah tidak tahu segala, ya Allah tidak tahu kebanyakan dari apa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini yang dinafikan itu apa? Sifat apa di sini? Walakin dzanantum annallaha la ya'lamu. Apa yang dinafikan dalam ayat ini? Allah tidak tahu. Orang-orang jahiliyah mengatakan Allah itu tidak tahu. Mereka sangka Allah tidak tahu. Berarti sifat jahiliyah di sini adalah mereka menolak sifat Allah, yaitu mengetahui. Jadi dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya di antara sifat Allah itu adalah al-ilmu, mengetahui. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwasanya sifat orang jahiliyah. Apa sifat orang jahiliyah? Mereka menolak sifat ilmu bagi Allah. Padahal dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui manakah yang disembunyikan, yang disirkan, dan manakah yang ditampakkan. Ya, kalau manusia, ya manusia itu tidak mengetahui apa yang disirkan. Contoh saja misalnya, kalau kita sholat, yang kita sholat, baca Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat ataukah bukan rukun? Baca Al-Fatihah. Hah? Bagian dari rukun. Kalau orang tidak baca Al-Fatihah, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah, kecuali jadi makmum. Kalau makmum, bacaan imam itu jadi bacaan untuk makmum. Menurut pendapat yang paling wajib, paling kuat. Sekarang coba lihat. Di dalam masalah sujud sahwi, ketika imam misalnya pada rokaat kedua tidak baca Al-Fatihah, sekarang sudah masuk ke rakaat ketiga, dia baru ingat di rakaat ketiga tadi tidak baca Al-Fatihah, imam ya, tidak baca Al-Fatihah ketika itu, apa yang harus dilakukan oleh imam? Dia sekarang sudah di rakaat ketiga, apakah sholatnya diulangi batal semuanya, ataukah dia tinggal lanjutkan nanti tutup dengan sujud sahwi, ataukah dia kembali ke rakaat kedua yang tadi tidak baca Al-Fatihah? Kira-kira apa? Lanjutkan. Berarti rakaat ketiga masih tetap rakaat ketiga, nanti tinggal tambah satu rakaat. Berarti nanti dia kerjakan 5 dong. Rukun tidak bisa diganti sujud sahwi, betul. Ya ingatnya, rukun tidak boleh diganti sujud sahwi. Sekarang kasusnya seperti itu gimana kalau gitu? Kalau dia tidak bisa ganti dengan sujud sahwi, kan berarti tidak cukup dengan sujud sahwi. Maka tadi saya beri jawaban, tidak cukup dengan sujud sahwi tadi terhapus. Jadi tidak bisa tutup dengan sujud sahwi. Jadi tidak boleh. Sudah saya rampungkan tadi sampai 4 rakaat, nanti yang tadi yang Al-Fatihah saya lupa, nanti saya tutup sujud sahwi. Jadi yang bisa dilakukan di sini apa kalau gitu? Ingat, kalau rukun dalam mazhab Syafi'i, jika ditinggalkan harus kembali. Jika ditinggalkan harus kembali pada rukun tersebut. Berarti sekarang tadi rakaat ketiga, kembali ke rakaat kedua. Tadi rakaat ketiga tidak teranggap. Dia kerjakan lagi rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, lanjut rakaat yang ketiga, lanjut rakaat yang keempat. Sekarang kalau ini sholat zuhur, kalau imam tiba-tiba seperti itu, makmumnya kan tidak tahu, karena sholat Al-Fatihah kan tidak kelihatan. Kalau Allah itu tahu apa yang tersembunyi, namun manusia tidak tahu juga. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika itu? Sekarang imam kan balik, berarti nanti kalau makmum hitung nanti jadi 5 rakaat loh. Iya atau tidak? Ya. Nah, makmum nanti hitung jadi 5 rakaat. Makmum padahal sholat zuhur cuma 4 rakaat. Terus caranya bagaimana ketika itu? Imam sendiri yang menurut makmum itu 5, imamnya punya rampungan seperti itu. Makmum tidak. Gimana kira-kira solusinya? Masalah rumit loh. Salahnya makmum. Ingat kaidahnya, ya. Imam kalau salah sujud sahwinya, imam itu sujud sahwi, makmum ikut. Kalau makmum itu salah, ya. Kalau dia itu lupa, sujud sahwinya ditanggung imam. Itu kaidah kan? Itu kaidah. Kalau makmum lupa sujud sahwi tanggung imam. Tuh misalnya sekarang rakaat kedua harusnya tasyahud awal, namun tiba-tiba dia berdiri. Dia harus kembali kan? Harus kembali. Padahal dia lupa, dia sujud sahwi enggak? Makmum lupa sendiri loh. Hah? Sujud sahwi atau tidak? Tidak. Ditanggung oleh imam. Namun kalau imam itu salah, nanggung sendiri, dan makmum juga harus ikut. Ya iyalah, nggak bisa bilang, wah imam kamu salah sendiri, kok ngapain saya ikut sujud sahwi? Nggak mungkin. Iya kan? Nah, ini menunjukkan, lihat di sini, ini solusinya, ini jawabannya. Pak Slamet perhatikan, jawabannya, imam tetap kerjakan seperti yang dia yakini. Makmum hitungnya nanti 5 rakaat memang, tapi imam itu dia yakin dia karena dia lakukan kesalahan kan? Karena ini al-fatihah makmum nggak tahu kan? Maka dia kerjakan seperti itu. Jadinya nanti mungkin menurut makmum itu 5, namun makmum tetap 4. Ketika sudah sampai 4, dia rampungkan sholatnya, selesai. Imam kerjakan sendiri yang dia lupa. Karena saat itu makmum tidak boleh mengikuti imam lagi dalam hal yang keliru. Iya berarti imam 4. Nah berarti imam jadi 5 kan, menurut makmum 5 kan? Makmumnya jadi 4. Enggak mengulang, lanjutkan. Dia kembali ke rakaat kedua itu cuma dalam sholat, cuma perasaan saja. Ya dia cuma kembali saja tanpa bilang sama makmum lah. Sholatnya masih sholat. Jadi sekarang sudah rakaat ketiga nih. Saya lupa al-fatihah tadi rakaat kedua. Langsung balik ke rakaat kedua. Rakaat kedua cuma balik ke ketiga itu kan berdiri. Cuma balik ke rakaat kedua saja. Artinya rakaat ketiga dibatalkan. Tinggal lanjut. Kerjakan rakaat kedua. Yang tadi rakaat ketiga dibatalkan. Lanjut lagi rakaat ketiga. Lanjut lagi rakaat keempat. Tapi makmum hitung-hitung nanti jadi berapa rakaat? 5. Makmum tetap 4 rakaat. Karena dia tidak boleh sholat zuhur 5 rakaat. Tahiyat awalnya berarti mulai lagi. Nah, tahiyat awalnya ikuti imam. Walaupun nanti makmum nanti tegur kan, imam kamu kok rakaat ketiga kok tahiyat awal. Kan tegur nanti kan subhanallah, dia ikuti. Gitu. Ini menunjukkan apa tadi yang kita bahas, ya, bahwasanya Allah itu mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, manusia tidak mengetahui. Dalam sholat dia tidak tahu kalau imamnya itu baca al-fatihah atau tidak. Ya, namun penerapan hukumnya seperti itu. Intinya di sini, ya, Allah itu dinafikan sifat mengetahui oleh orang-orang jahiliyah. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, orang beriman, tetap menetapkan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, ya, seandainya itu terjadi. Panis sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Pak Nasir tidak jadi pergi kajian. Seandainya pergi kajian itu bagaimana? Allah pun tahu. Padahal itu baru pengandaian loh. Allah pun tahu. Jadi Allah itu di sini dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, lihat, Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang akan terjadi. Kemudian mengetahui juga sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Tadi mau pergi ke sini misalnya, mau pergi kajian, tidak jadi berangkat karena hujan. Seandainya itu mau pergi berangkat pun Allah tahu bagaimana nanti terjadinya. Namun kan tidak terjadi. Ya, jadi ilmu Allah itu seperti itu sifatnya. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala juga syamilun wa muhitun bi kulli syai. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa muhitun, dan melingkupi itu semuanya. Kalau kita misalnya tembok ini ada tiang di situ, kita cuma tahu bagian depannya saja. Bagian belakangnya tahu enggak kondisinya apa yang ada di belakang itu? Tidak tahu kan? Allah tahu itu semua sisinya. Memandangnya dari manapun Allah tahu. Allah alamu matuhnya wa matuhnya. Iya. Allah itu tahu yang mana yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini kita kalau ilmu kita lihat dengan tiang ini yang di belakang ini, lihat, cuma bisa lihat bagian depan kan. Kalau dikatakan Allah itu Maha mengetahui, ilmu Allah itu muhitun bi kulli syai. Muhitun maksudnya setiap sisi pun Allah tahu. Di balik ini Allah tahu. Kalau kita cuma terbatas ilmu kita seperti itu. Ya, kalau kita ilmu kita cuma terbatas apa yang kita lihat. Itulah Maha besar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Maha besar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu gak usah dites-tes lagi. Ya, nanti ditanya lagi. Ya, gimana kalau misalnya, ya, ini kalau kita pakai logika-logika atau pakai jalan pemikiran filsafat, misalnya tentang sifat nuzul tadi. sifat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke langit dunia. Pada kapan? Turun ke langit dunia itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Maka tidak boleh muncul pertanyaan, terus kalau Allah turun nanti siapa yang jaga langit? Gak boleh tanya seperti itu. Ya. Allah turun sekaligus punya sifat menetap di atas arsnya juga bisa. Namun bagi manusia tidak mungkin. Kita jangan pakai logika kita. Dia punya pertanyaan seperti itu karena pakai logika manusia. Ya kan? Dia pakai standarnya dia. Dia standarkan untuk Allah. Tidak boleh. Allah punya standar sendiri. Wong kita saja dengan ilmu saya tadi ya, kita lihat ya, standar ilmu kita cuma bisa lihat depan tembok. Kalau kita pakai patokan ini untuk Allah tidak bisa. Karena ilmu Allah itu maha luas. Jadi tidak ada boleh muncul pertanyaan, ya kalau Allah turun ke langit dunia, terus siapa yang jaga ars Allah? Gak boleh. Ya, tetap pokoknya Allah itu tetap tinggi di atas arsnya dan punya sifat nuzul. Allah melakukan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa. Ya, kalau kita misalnya dulu di kursi, dikatakan, "Oh, Pak Nasir sudah turun dari kursi." Enggak mungkin dikatakan lagi beliau duduk sambil turun, enggak mungkin. Iya kan? Enggak mungkin seperti itu. Namun bagi Allah itu sangat-sangat mungkin. Ya, manusia saja berbicara dengan berbagai macam bahasa, sebutkan satu waktu berdoa dengan berbagai macam bahasa, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Indonesia, berdoa satu waktu. Tep jam 9 semuanya berdoa serentak. Kira-kira Allah bisa menjawab itu semuanya enggak? Mendengar itu semuanya enggak? Ya bisa. Namun kalau pakai standar manusia, wah ini translate-nya gimana? Ya kalau pakai standar manusia enggak bisa. Satu waktu lagi loh. Gimana mau dengar satu waktu? Bahasa berbeda. Namun Allah itu melakukannya sangat-sangat mungkin. Ya, jadi ini pemahaman dalam sifat Allah itu harus diperhatikan seperti itu. Jangan pakai standar manusia untuk membandingkan sifat Allah. Ya, kalau pakai standar manusia tidak bisa. Paham ya? Nanti bisa memahami sifat-sifat yang lainnya. Pokoknya Allah punya sifat yang maha sempurna yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dikatakan tidak serupa maka jangan disamakan. Ya, mau ditanding-tandingkan itu enggak bisa. Wa huwas samii'ul basir. Allah itu maha samii', maha mendengar, lagi maha melihat. Melihatnya Allah dengan manusia itu berbeda. Tadi contohnya tadi bagian depan tembok. Kemudian, ya, mendengarnya Allah berbeda juga dengan manusia. Kalau ada yang bisik-bisik di balik tembok, saya kita tidak bisa dengar. Namun Allah itu maha mendengar. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar hal itu. Nah, ini tentang yang pertama. Jadi intinya yang ini dibahas bahwasanya orang-orang jahiliyah menolak sifat Allah. Berarti kalau di antara kaum muslimin ada yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau cuma menetapkan sebagiannya. Ada berapa sifat Allah, Pak Rasin? Lebih dari 20. Kalau di sekolah kan cuma 20. Tapi kalau gurunya kayaknya enggak. Hah? Kalau gurunya kayaknya enggak. Oh gitu. Ya. Kalau di sekolah kan cuma 20. Berarti kan dia menolak sebagian sifatnya. Kalau ada orang muslim menolak sebagian sifatnya, berarti dia masih menganut paham jahiliyah. Sifat jahiliyah menolak di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gelarnya SAT ya. Walaupun gelarnya itu SAT. Apa tadi sekali Pak Nasir? Sufi akibat gempa. Sufi akibat gempa katanya. Sarjana agama, cuci pleset terus. Nah lihat, kemudian yang berikutnya yang ke-39, al-irhadu fi asma'illahi ta'ala, penyimpangan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhadnya bagaimana, penyimpangannya bagaimana? Lihat contohnya adalah firman Allah, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulu itu mengkufuri nama Allah Ar-Rahman. Ini yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Kita tahu Ar-Rahman itu nama Allah atau tidak? Nama Allah. Nama Allah. Ar-Rahim juga masuk nama nama Allah. Dan ingat ya, ada nama Allah yang cuma khusus bagi Allah, tidak boleh manusia punya nama seperti itu. Contohnya apa? Allah itu sendiri. Gak boleh ada yang manusia punya nama Allah, gak boleh. Ar-Rahman, gimana kalau Ar-Rahman? Boleh gak manusia namanya Rahman? Ar-Rahim, Ar-Razik, Maha pemberi rizki? Tidak boleh. Gak boleh ada manusia namanya Ar-Razik, gak boleh. Maha pemberi rizki, cuma Allah yang maha pemberi rizki. Al-Khaliq, Maha pencipta? Tidak boleh. Karena cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta. Ya. Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta? Tidak boleh. Karena cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Jadi ada nama yang cuma khususan bagi Allah. Tidak boleh manusia punya nama seperti itu. Ada nama yang boleh manusia juga bernama seperti itu. Contoh Malik. Ya toh? Manusia ada yang namanya Malik kan? Malaikat sih ada namanya Malik. Kemudian contohnya apa lagi? Aziz, Assalam. Boleh. Ya, manusia boleh seperti itu. Kalau itu nama khusus bagi Allah, maka kalau manusia mau pakai nama itu harus dengan tambahan Abdun. Jadi Abdullah. Jadi Abdul Khaliq. Jadi Abdul Razak. Jadi Abdul Mudabbir. Ya, harus dengan nama seperti itu. Nah, kita kembali di sini lihat. Wa hum yakfuruna birrahman. Ini kisahnya seperti apa? Nah, di sini diceritakan oleh Syekh Shalal Fauzan, ketika itu Rasulullah ingin menulis perjanjian antara beliau dengan orang musyrik, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Ingin menulis perjanjian apa? Hudaibiyah. Buat kesepakatan dengan orang musyrik, yaitu kesepakatan genjatan senjata, supaya tidak berperang ketika itu. Maka saat itu Suhail bin Amr, yaitu dia katakan, hati uktub bainana wa bainakum kitaban. Mari kita buat perjanjian. Padahal Nabi SAW al-Khatib, ketika itu Nabi SAW meminta datang seorang penulis, karena Nabi SAW tidak bisa menulis. Apa hikmah Nabi SAW tidak bisa menulis? Apa hikmah Nabi SAW tidak bisa menulis? Pak Salman, kenapa sampai Nabi kita sendiri tidak bisa menulis? Apa hikmahnya? Hikmahnya biar menjadikan manusia supaya percaya kepada Al-Quran dan biar tidak ada tuduhan ya. Nabi gawe-gawe Qur'annya sendiri. Nabi buat-buat atau tulis-tulis Al-Qur'annya sendiri. Kalau Nabi SAW bisa nulis, maka beliau bisa dituduh apa? Nulis sendiri Al-Qur'annya. Namun kalau beliau dikatakan ummi tidak bisa baca tulis, ya, tidak mungkin ini beliau buat-buat sendiri, enggak mungkin. Ini pasti wahyu. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Sulaiman dikatakan tidak bisa menulis. Maka beliau ketika itu panggil orang lain untuk menulis perjanjian tadi. Maka ketika itu Nabi Sulaiman itu mengatakan, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail itu mengatakan, Amar Rahman Allahi ma'adri mahuwa. Suhail bin Amr ini orang musyrik, dia mengatakan, adapun tulisan tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, untuk kata Ar-Rahman aku tidak pernah mengetahuinya. Dia tidak mengetahui atau menolak nama Allah Ar-Rahman. Dia katakan di sini saya cuma mengenal Rahman itu cuma Rahman ya Mama. Yang dimaksudkan di sini adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab itu digelari Ar-Rahman. Karena Musailamah dinamakan dengan Rahman, maka turunlah ayat wahum yakfuruna birrahman. Itu tentang ayat ini. Mereka itu mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Juga ada ceritanya kenapa sampai disebut juga Ar-Rahman di sini, wahum yakfuruna birrahman. Wahum yakfuruna birrahman. Ada kisah Nabi SAW itu pernah sampai ke Mekah. Dan ketika itu Nabi SAW menyeru atau berdoa, ya Allah, ya Rahman. Lalu Nabi SAW itu berdoa, ya Allah, ya Rahman. Maka orang-orang musyrik ketika itu mengatakan, coba lihat, tengok coba, orang ini itu menyebut apa? Lihat, dia katakan bahwasanya dia itu menyembah ilah yang satu, menyembah Allah yang satu, sesembahan yang satu. Namun kok dia panggil itu dua, Allah sendiri, Rahman lagi sendiri. Allah sendiri, Rahman lagi sendiri. Fa'anzalallahu ta'ala, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya, kulit Allah awidur Rahman, serulah Allah atau, berarti kan berbeda. Berarti apa? Bukan maksudnya di sini berbeda, namun apa? Awidur Rahman, panggillah Allah, serulah Allah, kalau tidak panggillah Ar-Rahman. Berarti Allah dan Ar-Rahman itu sama. Sama misalnya, Pak Slamet punya nama samaran gak? Enggak. Yang punya nama samaran misalnya, ya. Pak Nasir punya nama samaran? Apa? Abu Akos. Abu Akos misalnya. Ya. Dipanggil Pak Nasir. Tetangga-tangganya panggil biasanya Nasir, namun teman-teman pengajiannya panggil Abu Waqqas. Ya dah? Ini dua nama, namun cuma ditujukan pada satu orang. Kalau pada manusia itu mungkin, bagi Allah lebih mungkin lagi. Allah itu satu, namun punya nama yang banyak. Namun cuma ditujukan pada zat yang satu. Mungkin, jadi itu bukan ilahain. Itu bukan dua Tuhan. Itu bukan dua sesembahan, cuma satu. Intinya di sini orang musyrik, mereka mengingkari sifat Allah Ar-Rahman. Oleh karena itu, kalau ada yang punya sifat seperti ini, mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka berarti mengikuti jejaknya orang Jahmiyah. Contohnya misalnya orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah itu menolak nama Allah, karena tadi mereka anggapannya seperti orang musyrik anggap, kalau kita sebut nama Allah itu Allah, nama Allah itu Ar-Rahman, nama Allah itu Al-Malik, nama Allah itu Ar-Razak, berarti Allah lebih daripada satu. Berarti Tuhan itu lebih daripada satu. Jadi dikira berbilangnya nama itu berbilangnya zat. Keliru. Jadi Jahmiyah berpemahaman seperti itu. Jadi mereka nolak nama-nama Allah, karena nama Allah itu cuma satu, Allah. Keliru. Kemudian lagi contohnya lagi dari kalangan Mu'tazilah, yaitu mereka menetapkan sebagian nama dan menolak sifat-sifat Allah. Sifat Allah ditolak, cuma ada nama Allah saja. Ini yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah. Saat ini kalau Mu'tazilah itu kalangan ahli filsafat. Kemudian ada juga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menetapkan sebagian sifat dan menetapkan sebagian nama. Jadi nama yang kita kenal itu kalau menurut Asy'ariyah ada berapa nama? Nama-nama Allah ada berapa? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 20. Kalau sifat Allah, kalau nama Allah berapa? Nama Allah dulu pelajaran sekolah berapa? Pak Nasir? 13. Nama 99. Sifatnya 20. Betul Pak Nasir? Yang di sekolah Pak Nasir? Nama Allah berapa? 20. Nama Sifat? Sifat 20. Sifat 20. Nama, kalau nama 7. 99. Nama. Nama-nama baik. Nama-nama Asmaul Husna 99. Kalau sifat? 20. Berarti dia menetapkan sebagian. Menetapkan sebagian nama, menetapkan sebagian sifat, menolak yang lainnya. Kalau ada sifat-sifat yang lainnya tidak masuk dalam sifat 20, dibawa ke makna 20. Sifat 20 apa saja? Wujud idam bako al-mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Kalau ada sifat yang tidak ada dari 20 tadi, nanti dibawa ke makna sifat 20. Ya, dibawa ke makna sifat 20. Jadi mereka intinya menetapkan sebagian nama, menetapkan sebagian sifat. Jadi masih ada asar-asar atau pengaruh dari jahiliyah. Intinya di sini tentang nama Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu katakan, Allah itu memiliki nama-nama yang husna, tidak dibatasi. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang lebih jelas lagi pada hadis, Allah itu katakan, dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Itu dalam doa Nabi SAW itu berdoa, aku memohon kepadamu dengan semua namamu. Namanya berapa? Tidak dibatasi 99. Summiyat bihi nafsa, sammaita bihi nafsa, yang engkau menamakan dirimu itu dengannya. Awalita wa alam tahu ahadan min khalqi, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Aw anzal tahu fi kitabin, atau engkau turunkan kepada kitabmu. Aw istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, apa yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada nama yang diajarkan kepada kita, ada nama yang Allah itu simpan. Berarti kalau yang diajarkan, ya, ini masih ada nama yang lainnya. Jadi intinya tidak terbatas pada nama yang 99. Adapun hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengatakan innallaha tis'atun wa tis'ina isman, Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Maka itu ada 3 syarat. Dikatakan siapa yang hafal 99, siapa yang menghitung 99 nama maka dia akan masuk surga, itu ada 3 syarat. Yang pertama menghafalkannya. Menghafal berarti kan sudah diucap. Kemudian yang kedua memahaminya. Yang ketiga beribadah dengan menghayati nama-nama tersebut. Namun di sini tidak menunjukkan pembatasan 99. Sama misalnya ketika kita itu mengatakan saya mau infak 100.000. Kira-kira kalau saya katakan saya mau infak 100.000, apakah uangnya cuma 100.000? Uangnya totalnya itu ada 100.000 saja? Tidak. Bisa jadi uangnya ada 1 juta, namun dia infakkan cuma 100.000. Maka ibaratnya seperti Allah katakan, Allah itu punya 99 nama. Itu bagi yang mau menghafalkannya, memahaminya, beribadah dengannya. Artinya ini nama-nama yang istimewa, namun bukan merupakan batasan. Kalau ada yang ingin mengetahuinya lebih banyak lagi, bisa lebih daripada 99. Bahkan tadi ada nama yang diajarkan kepada kita dan ada yang Allah itu simpan, berarti kan lebih daripada 99. Jadi intinya kurang tepat jika mengatakan nama dan sifat Allah itu cuma 99 saja. Intinya lebih daripada itu. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan pada hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin wa lak, samaita bihi nafsa au alam tahu ahadan min khalliki au anzaltahu fi kitabik au sa'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Maka ini menunjukkan nama Allah itu sangatlah banyak. Ada di antaranya dalam Al-Qur'an. Ya, seperti sifat seperti nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghaffar. Dan ada juga yang Allah simpan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan itu hanya pada ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nah, ini kemudian yang kita bahas untuk malam hari ini, kaidah masail ke 38 dan 39 tentang penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Sekarang kita lanjutkan setelah ini kajian untuk malam.